Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pembahasan masih seputar adab-adab salaf di bulan Ramadan. Beberapa adab sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Kita telah menjelaskan tentang adab sahur dan apa yang ada padanya dari barokah. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barokah, karena dalam suhur itu ada barokahnya. Beberapa barokah seperti disebutkan oleh sebagian masyayikh sudah kita sebutkan. Di antara yang terpenting dari barokah atau hikmah dari sahur, di antaranya adalah dalam rangka mengikuti terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, baik kauliyah atau fi'liyah, baik bimbingan Nabi yang berupa anjuran dari beliau, ucapan yang menganjurkan untuk kita sahur, atau dari fi'il, perbuatan beliau di mana beliau makan sahur. Kemudian di antara adab berpuasa, ketika telah tiba masa untuk berbuka, itu dengan tenggelamnya matahari secara penuh, maka disunahkan untuk segera berbuka. Di sini, kalau matahari masih terlihat bisa separuh atau sebagian, maka belum boleh, sehingga betul-betul tenggelam. Baik itu dengan kita menyaksikannya, atau besar kemungkinan itu sudah tenggelam. Bisa kalau pas mendung, kita gak bisa menyaksikan tenggelamnya, tapi besar kemungkinan telah tenggelam. Biasanya itu ada tanda akan muncul di langit bagian timur itu gelap, kemudian di langit bagian barat ada semacam mega merah. Ini tanda, di antara tanda tenggelamnya matahari. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila malam telah datang dari sini, yakni dari arah timur, dari ufuk arah timur, wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang telah pergi dari arah sini, yakni dari arah ufuk barat, langit bagian barat, wa gharabat asy-syamsu, dan matahari sudah tenggelam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang telah berpuasa masuk pada waktu berbuka. Jadi di antara adab puasa yang disunahkan itu mensegerakan berbuka jika matahari betul-betul telah tenggelam. Baik itu dengan kita menyaksikan tenggelamnya matahari, atau besar kemungkinan itu telah tenggelam dengan berita orang yang terpercaya, dengan adzan, dari orang yang terpercaya itu yang semisalnya. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma 'ajjalul fitra." Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka. Ingat maksud mensegerakan berbuka, yakni ketika tadi memang sudah tenggelam matahari. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa syariat ini syariat yang mudah. Umat Islam adalah umatun marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan awal puasa dan akhir puasa. Di awal dari terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Sehingga barang siapa yang ingin menambahi puasanya setelah tenggelam matahari, maka tidak dianggap sebagai puasa tambahan tersebut. Misalnya seorang mengatakan, "Nah, saya mau buka jam 10 biar sebelum malam biar puasa saya tambah." Ini enggak ada pahalanya. Bahkan dia telah melakukan sesuatu yang menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan bukan dianggap puasa. Karena dengan tenggelam matahari, maka sudah dikatakan aftar as-sa'im. Kalimat aftar as-sa'im ada dua penafsiran. Jika tenggelam matahari, maka orang yang berpuasa telah aftara. Apa yang dimaksud aftara? Sebagian ulama mengatakan aida khala fi waqtil iftar. Ini dia telah masuk pada waktu berbuka. Penafsiran kedua, faqad aftara shaim. Orang yang berpuasa sudah dianggap tidak puasa lagi. Karena tadi puasa itu diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Kalau seorang ingin menambah setelah matahari tenggelam, ini bukan dianggap sebagai puasa. Baik dia sudah berbuka atau belum berbuka, dia sudah dikatakan aftar, sudah bukan puasa lagi. Jangan seorang memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Terima kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pahala bukan ketika seorang memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak ada bimbingannya. Yang mudah tapi ada bimbingannya itulah yang barokah. Tapi seorang memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak ada bimbingannya sia-sia. Tidak ada faedahnya. Kemudian juga dalam mensegerakan berbuka, ini juga menyelisihi puasanya orang Yahud dan Nasara. Menyelisihi puasanya orang Yahudi dan Nasara. Di mana orang Yahudi dan Nasara mereka yuakhirun, mengakhirkan berbuka. Sebagian ahli bid'ah mereka berbuka ketika bintang-bintang sudah pada bermunculan. Sudah pada terlihat di langit. Dan tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ucapannya harus kita ikuti. Beritanya harus kita percayai. Perintahnya kita jalankan dan larangannya kita tinggalkan selain dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara Yang disunahkan pula dalam berbuka, seorang berbuka mengawali dengan makan kurma. Ini yang bagus. Atau kalau tidak ada, maka dengan air. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza afthara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa illam yajid tamran falma'u fa innahu tahurun." Apabila salah seorang kalian berbuka, hendaklah dia berbuka dengan kurma, karena kurma itu barokah. Kalau dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air, karena ia adalah tahur, pembersih. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, ketika seorang dia berbuka, dia membaca doa, "Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Dhahabal dhama', dahaga telah pergi. Wabtallatil uruq, dan urat-urat pun telah terbasahi. Wasabatal ajr, dan pahala telah ditetapkan atau telah tetap, insyaallah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara adab-adab seorang yang berpuasa adalah seorang memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah SWT. Dan doa ini bukan hanya ketika seorang akan berbuka, bahkan sepanjang hari dia berpuasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, ini waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, da'watul sa'im, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir." Ada tiga doa yang mustajab, yang dikabulkan, yaitu doa orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, orang yang didzalimi, dan doa musafir, orang yang dalam bepergian, dalam safar. Sehingga ini di antara adab seorang ketika berpuasa, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak mohon kepada Allah SWT kebaikan dunia wal akhirah. Doa orang yang berpuasa mustajab, ijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab terkait dengan puasa, terlebih puasa Ramadan, ketika telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka disunahkan untuk seorang lebih menggiatkan lagi ibadah di malam hari, bukan malah sebaliknya, melembem di akhir dari bulan Ramadan, malah seorang bermalas-malasan. Bukan, ibarat pertandingan tinggal finalnya, ya. Maka ini seorang semangat, karena dia akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, oleh tamu yang agung. Disebutkan dalam riwayat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawi Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat pada 10 malam terakhir yang tidak sesemangat pada malam-malam yang lainnya. Artinya beliau semangat terus, namun ketika 10 terakhir beliau sangat semangat dalam menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan ulama mengatakan tidak syarat seorang itu menghidupkan dari pada isya sampai terbit fajar, tidak tidur, tidak harus. Ini seorang ya bisa saja ya dia misalnya bangun sepertiga malam kemudian istirahat, artinya dia lebih banyak daripada malam-malam yang lainnya. Kalau malam-malam lainnya misalnya ya 2 jam dia untuk sholat, untuk tilawah, dia lebih dari itu. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadri tidak harus dia pada malam tersebut dari pada isya sampai terbit fajar dia terus dalam kondisi sholat atau tilawah, tidak harus. Walaupun sebagian dari malam itu dia berdiri sholat, dia tilawah. Namun sebisa mungkin seorang dia bersemangat lebih daripada malam-malam yang lainnya. Dalam rangka seorang berusaha untuk meraih malam kemuliaan yang kalau seorang pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadri tadi berdiri beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Bayangkan satu malam seorang beribadah namun keutamaannya melebihi ibadah dari 80 tahun lebih. Ini tentu bonus yang besar dari Allah SWT untuk umat ini, untuk kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk berusaha mencari Lailatul Qadri. Dan Lailatul Qadri diperselisihkan oleh ulama, namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang paling kuat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah malam Al-Qadr, Lailatul Qadri, malam kemuliaan pada 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Bagaimana seorang mencarinya? Tidak hanya sekedar seorang mengetahui tanda-tandanya, namun dengan seorang dia bersemangat pada malam-malam 10 bulan terakhir Ramadan dalam ibadah. Orang yang semangat dalam ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia akan mendapatkannya meskipun dia tidak melihat tanda-tandanya. Meskipun dia tidak melihat tanda-tanda Lailatul Qadri. Yang terpenting adalah seorang semangat pada 10 malam terakhir untuk melaksanakan beragam ketaatan dari sholat, sedekah, doa, biri dan semisalnya. Dan tidak syarat seorang untuk mendapatkan Lailatul Qadri ini dan kemudian dia harus sholat. Kan mungkin di sana ada wanita yang sedang haid atau nifas atau seorang sedang sakit. Bisa saja dia mendapatkan kemuliaan malam itu bukan dengan sholat. Mungkin dengan sedekah, dengan doa, dengan biri. Ada lainnya. Di sana ada orang-orang yang mungkin ada halangan, ada yang terkena apa namanya sakit datang pada dia darah bulanan, ya haid atau nifas, ini bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri, walaupun tidak harus dengan sholat, ya dengan tilawah, dengan zikir, wirid, dengan sedekah dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Adalah sunnah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apabila masuk 10 terakhir, malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, apabila masuk 10, ya 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, belum mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya laylahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Ada yang menafsirkan kalimat syadda mi'zarahu, Ar-Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, yani Nabi menjauhi, menghubungi istri-istrinya. Kenapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam 10 malam terakhir Ramadan beliau itikaf, dan orang itikaf tidak boleh hubungan suami istri. Ada yang menafsirkan seperti itu. Wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan ketaatan. Untuk 10 terakhir Ramadan yang paling utama itu malamnya. Walaupun siangnya juga ada keutamaan, tapi malam lebih. Ya keutamanya dibanding siang hari. Kelebihannya karena pada malam itu ada Lailatul Qadri. Cuma kapan Lailatul Qadri? Pada malam keberapa? Hanya Allah yang tahu. Namun Rasul menghabarkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak ditentukan malamnya agar umat ini bersemangat untuk mendapatkannya. Bersemangat untuk mencarinya dengan beragam ibadah dan ketaatan. Wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Beliau tidak ingin beliau baik sendiri, namun beliau juga membangunkan keluarganya. Diajaknya keluarganya untuk semangat dalam ketaatan dan ibadah, terlebih pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya sudah kita sebutkan dahulu bahwa salat tahajud atau salat tarawih pada malam Lailatul Qadri, kalau ngepasi seorang salat tahajud atau salat tarawih pada malam Lailatul Qadri karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat pada malam Al-Qadri, pada malam kemuliaan Lailatul Qadri, salat malam, salat tahajud, salat tarawih, iman wahtisaban, karena iman, percaya ya kepada Allah bahwa ini disyariatkan, bahwa ini dibimbingkan, dituntunkan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan juga seorang memperbanyak doa pada malam-malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau dia melihat tanda-tanda Lailatul Qadri, Banyak yang berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu malam mana dari malam Lailatul Qadri? Yani kalau saya melihat tanda-tanda Lailatul Qadri, malam kemuliaan tersebut, apa yang seharusnya saya ucapkan padanya? Apa yang akan saya ucapkan padanya? Yani dari doa. Qala, Nabi mengatakan, quli, ucapkanlah. Allahumma innaka afuun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang memberi maaf, menyukai memaafkan, menyukai pemaafan. Fa'fu 'anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah. Ini di antara yang seorang baca di malam Lailatul Qadri, bahwa seorang memohon pada Allah ampunan, dan ini permohonan yang luar biasa. Orang yang baik, dia akan merasa masih banyak kekurangan dalam ibadahnya. Orang yang baik akan merasa dia banyak kesalahan dan dosa, sehingga dia banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi ajarkan kepada Aisyah dan ajarkan kepada umat ini. Padahal ini pada 10 terakhir bulan Ramadan. Padahal dari awal Ramadan secara umum muslimin mereka semangat. Namun di akhir-akhir Ramadan seorang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa seorang muslim merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan dari kebaikan masih jauh dari apa yang Allah inginkan, sehingga dia pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat ahlul jannah, sifat penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka di dunia adalah ahlu ibadah. Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya, dan di waktu sahur, di akhir dari malam, sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar. Mereka melewati malam-malam yang indah dengan ibadah, mengakhiri malamnya dengan taubah wal istighfar, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang baik. Menggabungkan antara semangat dalam beramal namun khawatir jika amalannya tidak diterima. Berbeda dengan al-munafiqun. Berbeda dengan orang-orang yang rendah, mereka memiliki cita-cita yang tinggi namun tanpa diiringi dengan usaha. Orang yang beriman, ketika melakukan kesalahan, dia pun takut jika kesalahan tadi akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah. Ibarat dia sedang duduk di bawah gunung yang menjulang, yang dia khawatir gunung tadi akan menimpuk dia. Sedangkan orang munafik ketika melakukan kejahatan, dan kejahatannya banyak, dia meremehkannya. Ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia hanya menepis dengan telapak tangannya. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadri, dan memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam seberapa, malam keberapa Lailatul Qadri itu, ini untuk ujian pada hamba agar hamba ini tetap semangat dalam ketaatan kepada Allah terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Namun di sana ada alamat, ada tanda-tanda yang diharapkan dengan adanya tanda tersebut, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah hutulul matar, turunnya hujan. Di antaranya adalah turunnya hujan. Sebut dalam hadis Abdullah bin Unais, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Uritu Lailatul Qadri tsumma unsituha wa urani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin." Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat dubah. Dan aku bermimpi, dan mimpinya Nabi tentu hak, di waktu baginya sujud pada air dan lumpur. Ini karena malamnya hujan, ketika subuh, ya, itu tanah masjid ya sampai basah. Ini di antara tanda-tandanya yaitu apa? Turunnya hujan. Qal, berkata Abdullah bin Unais, fa matarna lailata 23. Famutirna lailata 3 lailah 23. Maka kami dihujani pada malam 23. Lailata 23, pada malam 23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma wa tin ala jabhatihi wa anfi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam salat mengimami kami, dan beliau selesai pergi dari salat dan bekas air dan lumpur menempel pada jidat dan hidung beliau. Qal, wa kana Abdullah bin Unais yaqul 23. Dan adalah Abdullah bin Unais mengatakan itu malam 23. Ini di antara tanda-tandanya. Kemudian di antara tanda-tandanya, matahari terbit pada pagi harinya tidak silau, tidak ya mengeluarkan sinarnya, ini tidak silau. Disebutkan di antara tandanya ini, terbit pada pagi harinya matahari itu tidak ada sinarnya, ya tidak silau. Anha tadlu'u yawma idzin la syu'a laha. Kemudian di antara tandanya bahwa malam Lailatul Qadri adalah malam yang tenang, cerah, tidak panas dan tidak dingin. Ya, tidak panas dan tidak dingin. Ini di antara tanda-tanda Lailatul Qadri. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apapun tandanya yang telah disebutkan beriwayat, namun seorang muslim dia berusaha untuk bersemangat dalam 10 terakhir bulan Ramadan, baik dia melihat tanda-tandanya atau tidak. Dengan ini maka bonus yang besar yang Allah berikan kepada umat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menjadi kenyataan, akan didapatkan oleh hamba tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara yang disunahkan pula pada 10 terakhir bulan Ramadan adalah seorang melaksanakan itikaf. Itikaf di masjid, berdiam diri di masjid untuk fokus dalam ibadah. Itikaf ini termasuk sunnah, di mana seorang akan melakukan introspeksi amalan dia selama setahun. dia akan melakukan muhasabah secara total di akhir tahun ibaratnya, untuk dia melihat kebaikan yang sudah dia lakukan, butuh dia semangati dan ditambah. Kejelekan yang ia kerjakan butuh dia segera untuk bertobat dan mengakhirinya. Untuk fokus dalam ibadah. Ini itikaf. Di mana seorang berdiam diri di masjid untuk fokus dalam ibadah. Terkadang seorang mencibir. Orang yang tidak tahu mencibir syariat itikaf dengan mengatakan itikaf. Ya. Itu perbuatan orang yang bermalas-malasan. Atau itikaf itu menjadikan seorang tidak produktif. Ya subhanallah. Dari sisi apa mereka menilai? Kalau melihat dari sisi kacamata duniawiyah, mungkin memang sudah ditemukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan waktu kita, waktu yang banyak. Dan setahun itu berapa? 360 hari kurang lebih. Jadi 360 hari, taruhlah 10 hari untuk kita muhasabah. Kita mengosongkan diri dari kesibukan dunia, dari hiruk pikuknya dunia. Untuk kita menata kembali jiwa kita, untuk menatap masa depan yang cerah. Untuk kita melakukan introspeksi diri secara besar-besaran. Agar kita di kemudian hari semakin baik. Dari si mana kemudian dikatakan tidak produktif. Padahal biasanya seorang yang dia akan itikaf, dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Sebelum dia itikaf, dia sudah mempersiapkan sekiranya ada ya yang untuk dimasak oleh anak dan istrinya. Sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga janganlah selalu seorang melihat kepada keberuntungan dunia, namun lupa terhadap akhiratnya. Kemudian juga di antara hal yang penting untuk diperhatikan, meskipun seorang boleh-boleh saja dia mempersiapkan makanan yang lezat untuk datangnya yang mulaid, namun jangan kemudian seorang melupakan sunnah Nabi dari bersemangat di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Terkadang juga sebagian orang sibuk dengan perniagaannya, sehingga dia lupa dengan tarawihnya karena 10 terakhir ini banyak para pembeli. Maka perhatikan di sisi orang bisa mengatur waktunya. Jangan seluruh harinya, waktunya untuk dunia dan dunia. Seorang bisa mengatur dirinya. Sesibuk apapun seorang bisa mengatur. Kalau untuk urusan dunia dia bisa mengatur, untuk urusan akhirat kenapa tidak bisa mengatur? Sehingga janganlah seorang karena tersibukkan dengan membuat makanan lezat, mempersiapkan datangnya Id dengan ya apa namanya, membuat baju-baju yang baru, atau karena banyaknya pelanggan yang di tokonya, di apa namanya, tempat usahanya, kemudian melalaikan dia dari tugas dia untuk bersemangat di bulan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan akan datangnya 10 malam terakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan, maka seorang muslim harus tahu bahwa Allah telah memberikan kesempatan pada dia. Maka jangan sampai kesempatan yang baik ini kemudian dia sia-siakan. Belum tentu dia mendapatkan Ramadan tahun depan. Berapa banyak orang yang dulu pada tahun sebelum Ramadan, bulan tahun ini, mungkin bersama kita sekarang-sekarang sudah tidak ada, sekarang sudah meninggal. Sehingga disebutkan sebagai salaf dahulu, ketika telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, mereka menangis. Menangis karena akan ditinggal oleh tamu yang agung. Menangis karena mereka belum tentu bisa mendapatkan Ramadan pada tahun depan. Sehingga ketika seorang telah diberi nikmat oleh Allah, dipanjangkan umurnya sampai Ramadan tahun ini, berarti dia telah diberi kesempatan yang besar oleh Allah SWT. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.